بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab tentang berazm di dalam doa, bersungguh-sungguh mantap di dalam doa telah kita selesaikan. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, bab raful aidi fi du'a. Bab raful aidi fi du'a, mengangkat kedua tangan di dalam doa. Jadi termasuk adab di dalam berdoa kepada Allah adalah seorang mengangkat kedua tangannya. Dan ini menunjukkan betapa butuhnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhar, menampakkan adzul, kerendahan, khudu, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru, rendahkan diri. Kemudian menunjukkan rasa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari adab doa yang sepakat ulama tentang disyariatkannya ini. Sama saja kalau seorang itu meminta kepada orang lain, ya, kita mau minta supaya kita diberi apa yang kita minta kepada orang dengan mengadahkan tangan kepadanya, ya fulan beri aku, menunjukkan betapa butuhnya kita untuk diberi. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari adab doa dan termasuk dari sebab-sebab diijabahnya doa adalah ketika orang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Itu tadi karena dalamnya itu menunjukkan kita menampakkan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siddatu iftiqar ilaihi, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari min asbab ijabati ad-du'a, sebab dikabulkannya doa. Kan dalamnya menunjukkan kejujuran dan benarnya seseorang itu luju ila Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, kama fi al-fatawa al-kubra, beliau menyebutkan, wa yusannu lidda'i rafu yadaih, disunnahkan bagi orang yang berdoa itu rafu yadaih, mengangkat kedua tangannya, wal ibtida' bil hamdillah, dan memulai doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala wa tsana alai, ucapkan alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala, wassalah an nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. wa an yakhtimahu bidzalika kullihi bitta'min, dan menutup semuanya itu dengan ta'min, dengan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa. Ini disebutkan beliau dalam Fatawa Al-Kubra. Jadi termasuk sunnah. Kata beliau, di dalam berdoa disunnahkan bagi orang yang berdoa adalah rafu yadaihi, mengangkat kedua tangannya dan memulai doanya dengan alhamdulillah, dengan sana Allah, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Berdoa. Kemudian ditutup doanya itu dengan ta'min, amin. Allah mustajib. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Kita bacakan hadis dalam bab ini. Bab rafu'ul yadai ay aidi fi doa, mengangkat kedua mengangkat tangan di dalam berdoa. Raful aidi, mengangkat tangan ketiga berdoa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad bin Musarhad bin Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abu al-Hasan wa kila ismuhu, disebutkan nama beliau yang mengatakan Abdul Malik bin Abdul Aziz. Adapun Musaddad ini laqab, thiqatun hafidhun. Qala haddathana Abu Awana nama beliau Wadah bin Abdullah al-Yashkuri. Abu Awana kunyah Abu Awana al-Wasiti, nama beliau Wadah ibn Abdullah al-Yashkuri, thiqatun thabtun. An Simak ibn Harb, dari Simak ibn Harb ibn Aus ibn Khalid Abu al-Mughir al-Kufi, suduqun. An Ikrimah, dari Ikrimah al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdullah al-Madani Mawla ibn Abbas. Ini adalah Mawla ibn Abbas. Asalnya dari Barbar, dari Maghrib. Thiqatun thabtun, alimun bitafsir. Termasuk orang yang alim bitafsir, karena belajar tafsir kepada Abdullah ibn Abbas. Sementara Abdullah ibn Abbas adalah sahabah yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran, paling paham terhadap tafsir. Maka murid-murid beliau Abdullah ibn Abbas itu mufassir, seperti Mujahid, Zaid, Sa'id ibn Jubair, juga Ikrimah. Ini semua murid-muridnya Abdullah ibn Abbas, dan semuanya mufassir. Maka Ibn Abbas sampai mengikat Ikrimah, dia enggak pergi diajari ilmu. Thiqatun thabtun. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha ra'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafian. Bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rafian yadayhi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u berdoa rafian yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Yaqul, dan beliau berkata, innama ana basharun fala tu'aqibni ayyuma rajulun minal mu'minina adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya adalah manusia, fala tu'aqibni, janganlah engkau menghukumku. Ayyuma rajulun minal mu'minin adaituhu aw syatamtuhu fala tu'aqibni fihi. Siapapun seseorang dari kalangan mukminin, seorang laki-laki dari kalangan mukminin, adaituhu, yang aku menyakiti dia, au syatamtuhu, atau aku mencelanya, fala tu'aqibni fihi, maka janganlah engkau menghukumku fihi, atasnya atau padanya. Ini Rasulullah SAW berdoa, yada'u Allah, berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Ini syahidnya di sini adalah yada'u rafian yadaihi, beliau Nabi SAW berdoa mengangkat kedua tangannya. Dan datang sangat banyak hadis dalam masalah ini. Sangat banyak hadis datang dari Nabi SAW, fi'ilnya beliau mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari ucapan beliau yang menganjurkan kepada seseorang yang berdoa kepada Allah untuk mengangkat kedua tangannya. Karena ini termasuk sebab-sebab istijabah doa, termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa, dan termasuk dari adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim, ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang laki-laki, dzakar rajul yutilu safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang, safar yang panjang, ash'atha akbara, ya kusut rambutnya, lusuh pakaiannya, akbara berdebu badannya, berdebu rambutnya, yamuddu yadayhi lassama, dia membentangkan kedua tangannya ke langit. Jadi dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb. Mengatakan, Wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haram, wa gudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Namun, makanannya dari yang haram, minumannya yang dia minum dari yang haram, malbasuhu haramun, pakaiannya yang dia pakai dari haram, wa ghudhiya bil haram, dia makan makanan yang haram, semuanya haram, makan dan minumnya serta pakaiannya dari yang haram. Dia beri makan tubuhnya, dia beri asupan ke tubuhnya dengan yang diharamkan, dengan perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Imma itu cara zatnya haram atau dalam mendapatkannya dengan cara yang haram. Fa anna yustajab li dzalik, bagaimana dijawab, bagaimana dikabulkan doa orang ini padahal dia sudah melakukan sebab-sebab yang dengan itu bisa dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته وإلى ما يمنع من إجابته. هذا الكلام كلام إني Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalamnya kepada adab doa, adab doa, adab-adab doa dan sebab-sebab yang dengan itu diistijabah, diijabah, dikabulkan doa. Sebab-sebab yang terkandung di dalamnya bila dilakukan sebab-sebab tersebut maka doa akan dikabulkan oleh Allah. Dan juga disebutkan ma yamna min ijabatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis apa-apa yang menghalangi dikabulkannya doa. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini sebab-sebab dikabulkannya doa itu ada empat. Yang pertama adalah itolatus safar, safar yang panjang, safar yang lama, perjalanan yang panjang. Ini termasuk sebab-sebab diijabah doa adalah safar. Seorang melakukan perjalanan safar, meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lain, negeri yang lain, yang jauh, perjalanan yang panjang, maka termasuk sebab-sebab diijabah doa. Sudah disebut dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna, ada tiga da'wat, ada tiga doa mustajabat yang dikabulkan, la syakka fihinna, tidaklah diragukan lagi di dalamnya. Dan tiga macam da'wat, tiga macam doa, yaitu da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwaladihi, doanya orang yang terzalimi, doanya orang yang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Ini yang pertama adalah safar. Nah, ketika safar kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, perbanyak doa kepada Allah, karena itu sebab-sebab di termasuk sebab diijabah doa, dikabulkannya doa seorang. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah ash'atha akbara, yani husul at-tabadzul fil libas wal hay'ah bil syi'si wal ikbar wal ikbirar. Husul tabadzul, adanya penampilan usang lusuh di dalam pakaian, dan hay'ah penampilan kusut dan berdebu sebagaimana orang yang safar, pakaiannya kusut, pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, badannya penuh dengan debu. Ini perjalanan dulu. Kalau perjalanan sekarang enggak ada lagi. Kendaraan semua enak, pakai AC, enggak ada keringat, enggak ada bau, enggak ada kena debu. Pakaiannya baru terus. Sekali perjalanan jauh, sekali perjalanan sampai ke Jawa atau ke Saudi berjam-jam. Kalau dulu perjalanan safarnya orang melewati padang pasir, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Kalau datang angin kencang, pasir debu-debu berterbangan menimpa sehingga berdebu. Nah, ini termasuk salah satu dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ilas sama, ini syahidnya. Yamuddu yadayhi ilas sama, itu membentangkan kedua tangan ke langit. Huwa min adabi doa allati yurja bisababiha ijabatuh. Ini termasuk adab dari doa yang dengannya diharapkan dikabulkan. Dengan sebab mengangkat kedua tangan dikabulkan doa. Wa fi hadis Salman an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Salman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala hayyun karimun, inna Allah ta'ala hayyun karimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha malu dan maha karim, maha pemurah, maha dermawan. Yastahi idza rafa ar-rajulu ilayhi yadayhi, Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu jika seorang mengangkat kedua tangannya kepadanya, meminta kepada Allah mengangkat kedua tangannya. Ayaruddahuma sifran, Allah mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong, hampa. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Hadis sahih. Dan banyak lagi hadis Anas, hadis Jabir yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah. Ketika beliau dalam doa istisqa, beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Demikian juga Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada Yaum Badrin ketika perang Badar. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya sampai jatuh ridaknya ke pundak beliau. Ini dibatulkan oleh Abu Bakar Siddiq. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anjiz ma wa'adtani. Ini minta kepada Allah supaya dikabulkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada beliau. Waqad ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati raf'i yadayhi fi ad-du'a anwa mutaaddidah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat mengangkat kedua tangan dalam doa dengan sifat yang beragam. Sifat yang beragam bagaimana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Di antaranya disebut dalam hadis-hadis annahu kana yushiru bi asba'ihi asbaba faqat. Beliau dalam satu kesempatan di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dengan jarinya, yaitu ibu jarinya, telunjuknya, sababa, dengan telunjuk, tidak mengangkat kedua tangannya, tapi dengan ditegakkan jarinya dari telunjuk. Mana disebutkan ketika beliau di atas mimbar dan ketika beliau naik di kendaraannya, kemudian yang kedua diantaranya sifat beliau mengangkat kedua tangan dalam doa annahu sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi wa ja'ala zuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhihi wa qad ruyat hadhihi sifat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a isqa. Di antaranya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya wa ja'ala dhuhurahuma li jihatil qiblah dan menjadikan punggung kedua telapak tangannya ini ila jihatil qiblah kepada ke arah kiblat. Karena dia beliau mustaqbil qiblah, beliau menghadap kiblat ketika berdoa. Kita berdoa menghadap kiblat. Wajala butunahuma ala mimma yali wajhihi dan jadikan telapak tangan itu ke arah wajah beliau. Dan ini diriwayatkan sifat seperti ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa. Jadi doanya seperti ini. Ini menghadap kiblat kemudian ke telapak tangannya mengarah ke wajah beliau. Dan juga diantaranya disebutkan rafa yadayhi ja'ala kaffayla sama wa ja'ala zuhuruhuma ilal ardi. Mengangkat kedua tangannya ja'ala kaffayhi ila sama, kedua kafnya menghadap ke sama, menghadap ke langit. Wa ja'ala dhuhuruhuma ila al-ardh, dan punggung telapak tangannya itu menghadap ke bumi seperti ini. Naam. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad warada al-amru bidzalik fi su'al Allah azza wa jal min hadith Ibn Umar, Abi Hurairah dan yang lain. Dan yang berikutnya ومن عكس ذلك, dan berikutnya adalah lawan atau kebalikan dari yang tadi. Wa huwa qalbu kaffayhi wa jala dhuhurahuma ila as-sama' wa butunahuma mimma yalil ardi. Kemudian bentuk beliau mengangkat kedua tangan ini, kafnya, duhur kafnya itu menghadap ke langit. Jadi punggung tangan yang menghadap ke langit. Tadi ke bawah, ke bumi, seperti ini. Kemudian yang ini, duhur punggung telapak. Itu menghadap ke langit. Jadi seperti ini. 6. Wabutunahuma adapun telapaknya yaitu menghadap ke bumi. Ini disebut dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis Isqa, ketika Rasulullah SAW meminta hujan, diturunkan hujan, beliau mengangkat rafian yadayhi, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Nah, dan punggung tangannya menghadap ke langit. Sedangkan telapak tangannya, butunnya, mimma yali ardi. Nah, seperti ini. Ini berdoa. Nah, jadi ini macam-macam bentuk Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu macam saja seperti ini. Tidak satu macam. Jika beliau doa istisqa kepada Allah, diangkat tinggi-tinggi. Diangkat tinggi tangannya. Nah, kalau kita berdoa dalam keadaan biasa, ya, kita berdoa sebagaimana datang dari bentuk mengangkat kedua tangan beliau di arah punggung tangannya ke arah kiblat, kemudian telapak tangannya ke arah wajah seperti ini. Tapi kalau istisqa, diangkat kedua tangan tinggi-tinggi sambil disebutkan duhur punggung kedua tangannya itu menghadap ke langit. Nah, warabi yang keempat adalah ilhah alallah bitikrar bitakrir dzikri rububiyyatihi. Ini termasuk dari sebab-sebab di ijabah doa seseorang adalah ilhah Allah Taala bi takrir dzikir rububiyyatihi, dengan ilah itu mengharap dengan sangat, mengharap dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengulang-ulang menyebut rububiyyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, ya Rabbku, diulang-ulang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap doa kita diterima dengan suara yang lirih kita ucapkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ilha, ini a'zam ma yutlabu bi ijabatu du'a, termasuk perkara yang paling besar yang diharapkan dengan seorang itu meminta kepada Allah dengan ilha, akan dikabulkan doanya. Akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sangat besarnya harapan dia kepada Allah diterima doanya dengan dia mengucapkan ya Rabb. Maka ini termasuk a'zam ma yutlabu minhu ijabah doa, kata Ibn Rajab Al-Hambali, termasuk perkara yang paling besar yang diharapkan dengannya ini dijabah, dikabulkan doa kita. Nah, jadi ini empat yang disebut dalam hadis, dan satu di antaranya berkaitan dengan bab yang kita sampaikan adalah yamuddu yadayhi ilas sama, mengangkat kedua tangan ke langit. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.